langsung kita lanjutkan materi yang kita kaji seperti yang sebelumnya telah dijadwalkan. Masih kita bacakan tafsir dari surah Al-Muzzammil. Pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-11. Kalau semisal salah mohon ditegur. Nah, ya betul ayat 11, ha? Yang nyatet. Ha? Ayat 10. Nah. Pada ayat yang ke-10 Allah Azza wa Jalla berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Langsung kita bacakan tafsirnya. Wasbir dan bersabarlah, ala ma yaquluhul musyrikuna fika wa fi dinika, terhadap apa yang diucapkan oleh mereka orang-orang musyrikun terhadap dirimu dan agamamu. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang sangat membenci al-Islam, sehingga dengan kebencian mereka tentulah akan terdengar ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka, yang keseluruhan dari ucapan-ucapan tersebut mencela diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula agama al-Islam. Dan tentulah seperti ini sifat dari sifat-sifat mereka, para musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya hingga zaman kita saat ini. Betapa banyak kita menyaksikan mereka orang-orang yang mencela al-Islam, mencela sunnah, bahkan mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul seperti yang disebutkan oleh sebagian salaf, alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Wajib bagimu untuk kemudian berpegang dengan peninggalan mereka para salafun as-salih dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang setelahnya dan generasi yang setelahnya, yang mengajarkan kepada umat tentang ajaran al-Islam, bahkan mempraktekkan secara praktek nyata tentang perwujudan dari ajaran al-Islam tersebut. Sebagian menyebutkan wajib bagimu untuk berpegang dengan peninggalan-peninggalan mereka para salafun salih. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia dengan engkau berpegang dengan asar tersebut akan menyebabkan ia meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ara'a rijal, dan hati-hatilah engkau dari pemikiran mereka para rijal. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka memperindah pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang dengan ucapan-ucapan mereka. Sebagian salaf juga menyebutkan, alaika bi athari salaf was sunan, fa in akhafu an ya'ti 'alaykum zamanun إِذَا ذُكِرَ لِلْإِنسَانِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَالْإِقْتِدَاءَ بِهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ذَمُّوهُ وَنَفَرُوا عَنْهُ وَتَبَرَّأُ مِنْهُ وَأَذَلُّوهُ وَأَهَانُوهُ. Sebagian mereka menyebutkan wajib bagimu untuk berpegang dengan athar peninggalan mereka para salafun as-salih. Dan wajib pula bagimu untuk kemudian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya khawatir akan tiba kepada kalian satu zaman, satu masa yang apabila disebutkan pada masa tersebut hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan perintah untuk mereka mengikuti bimbingan Rasul dalam semua ucapan-ucapan mereka, demikian pula perbuatan-perbuatannya, zammuhu, mereka bukannya menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya kemudian mereka tunduk di dalam menjalankan keputusan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, namun mereka merendahkannya, dhammuh, wa nafaru anhu, bahkan mereka lari darinya, wa tabarra'u minhu, dan mereka berlepas diri dari sunnah tersebut, tidak mau mengamalkannya, lari, meninggalkannya, bahkan merendahkannya, menghinakannya. Padahal apa yang dibacakan kepada mereka adalah hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan kita melihat pada zaman kita saat ini demikian banyak. Kita saksikan kebenaran hadis Nabi alaihi assalatu wassalam tentang seputar ghurbatul Islam. Mulai munculnya dan terlihatnya ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat sebagai satu ajaran yang asing, yang langka. Kita melihat betapa banyak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Kita melihat betapa banyak ajaran-ajaran Islam, bahkan kebanyakan dari mereka, masyarakat kaum muslimin, karena kejahilan mereka, mereka seakan-akan tidak mau mengakui itu sebagai ajaran mereka, dan bahkan mereka berlepas diri darinya, bahkan memusuhi orang-orang yang mengamalkan al-Islam tersebut. Bada'al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila mana pada zaman awal Islam diperintah oleh Allah azza wa jalla untuk bersabar dari gangguan celaan mereka orang-orang musyrikun, dari gangguan celaan orang-orang musyrik kepada diri Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan pula kepada agamanya. Demikian pula kita sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk bersabar di dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah-tengah keterasingan Islam, di tengah-tengah banyaknya mereka orang-orang yang membenci al-Islam, membenci at-tauhid, membenci as-sunnah. Demikian banyak musuh-musuh as-sunnah pada zaman kita saat ini bertebaran. Terkadang seorang tidak bisa mengenal mana lawannya dan mana kawannya. Wa khalifhum fi af'alihimul batilah, dan selisihilah perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Sehingga Rasul, demikian pula kita sebagai umat Islam, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersabar dari celaan mereka orang-orang yang mengumpat, yang mencela. Baik yang dicela oleh mereka adalah kepribadian kita, ataukah kepercayaan kita, ataukah agama kita, manhaj kita. Namun yang perlu untuk kemudian diperhatikan adalah menyelisihi semua perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Ini menunjukkan tidak dibenarkan seorang manakala ia memiliki kemampuan, manakala ia dalam keadaan memiliki pilihan, tidak ada keterpaksaan untuk menuruti keinginan-keinginan mereka dan menjalankan apa yang mereka inginkan berupa kebatilan-kebatilan tersebut. Tidak kemudian dengan apa yang mereka ejek, apa yang mereka cemooh, apa yang mereka ingkari menyebabkan kita memiliki keinginan untuk mencari keridhaan mereka. Menginginkan untuk kemudian mendapatkan sifat loyal, keloyalan dari diri mereka sehingga menyebabkan kita korbankan al-Islam, korbankan agama, korbankan as-sunnah. Tidak demikian yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan ia menjalankan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, dengan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat murka Allah Azza wa Jalla, manusia menginginkan dia meninggalkan prinsip agamanya, dia tinggalkan dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan mereka dan sifat loyalnya mereka. Manusia menginginkan agar supaya dia meninggalkan sunnah, maka dia tinggalkan. Ia harapkan agar supaya mereka memiliki keloyalan, kedekatan sebagaimana layaknya manusia-manusia yang lainnya. Ia inginkan dunia. Tapi yang dia tempuh untuk kemudian mendapatkan keridhaan manusia, dia bayar dengan pembayaran yang mahal, dia tinggalkan prinsip agamanya, ia membuat murka Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, sakhitallahu alaihi, maka Allah Azza wa Jalla akan murka kepada dirinya, wa askhata alaihi nas, dan manusia juga akan murka kepada dirinya. Sebaliknya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, man iltamasa ridhallah bisakhatin nas, barang siapa yang mencari keriduan Allah Azza wa Jalla dengan dia menjalankan perbuatan-perbuatan yang membuat murka manusia, karena memang seperti ini agama kebenaran, teranggap asing menurut penilaian kebanyakan manusia. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, bila mana engkau ya Rasul mentaati man fil ardi, semua yang ada di permukaan bumi ini, la yudhilluka an sabilillah, maka pastilah mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Karena yang namanya kebenaran tidak dilihat dengan al-kathrah, banyaknya orang yang melakukannya. Kebenaran juga tidak dilihat dengan ar-rijal, orang-orang yang mengamalkannya. Namun kebenaran adalah dengan melihat dan menimbang sejauh mana sesuatu tersebut sesuai dengan Al-Qur'an ataukah sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, seseorang yang ia mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dengan kemurkaan manusia, dengan ia terus tegar di atas sunnah, dengan ia terus tegar di atas prinsip agamanya, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, Allah Azza wa Jalla akan meridhai dirinya dan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan manusia itu ridha kepada dirinya. Inilah tanda dari tanda-tanda mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda dari tanda-tanda orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla itu bisa terlihat. Terlihat dengan keadaan orang-orang yang baik yang berada di sekitarnya. Bila kita mendengarkan mereka menyanjungnya, mereka memujinya, mereka menghormatinya, itu sebagai bertanda Allah Azza wa Jalla menerimanya. Allah Azza wa Jalla memuliakan dirinya dan mencintainya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang keadaan seorang yang ya'malul amala minil khair, yang melakukan amalan-amalan kebajikan, namun ternyata manusia memujinya, menyanjungnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tilka ajilu busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah azza wa jalla pada diri seorang mukmin. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang perihal keadaan seorang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla dalam hadis yang cukup panjang. Idza ahabballahu, bila mana Allah azza wa jalla mencintai seseorang, nada Jibril, Allah azza wa jalla akan memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah azza wa jalla akan mengatakan kepada Jibril bahwasanya dirinya mencintai si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah hamba tersebut. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla yang ada di langit dunia bahwasanya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian si fulan tersebut. Maka jadilah ahlus sama dari kalangan para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla mencintainya. Karena mereka melihat Jibril alaihi salatu wassalam mencintai hamba tersebut. Bahkan mereka melihat dan mendengarkan Allah azza wa jalla memuliakannya dan mencintainya. Kemudian pada akhir hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan fayudha'ul qabula fil ardi. Maka Allah azza wa jalla akan meletakkan al-qabul, diterimanya sang hamba tersebut di tengah-tengah masyarakatnya, dipujinya hamba tersebut di tengah-tengah masyarakatnya, dimuliakannya, disanjungnya hamba tersebut dalam keadaan mereka tentu tidak menyenanginya, tidak menyukainya. Namun itu adalah tanda dari tanda-tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Lihat keadaan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya akan tersanjung dan tersebut nama mereka dan terukir tinta-tinta sejarah yang dikarya oleh mereka para ulama dengan tulisan-tulisan yang berisikan kebaikan-kebaikan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula para salafun salih juga demikian. Demikian pula generasi-generasi yang setelah mereka hingga generasi kita saat ini, banyak dari kalangan mereka para ulama, baik yang meninggal dunia ataukah yang masih hidup, dalam keadaan kita menjumpai sanjungan-sanjungan, demikian pula penghormatan-penghormatan dari mereka, orang-orang yang mengenalnya dan memuliakannya. Ini sebagai pertanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba. Naam. Sehingga disebutkan di dalam tafsir ayat yang ke-10 yang tadi kita bacakan, Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersabar dari celaan mereka orang-orang musyrikun. Namun Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintahkan pula untuk menyelisih mereka dalam perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Ma'al i'radi anhum wa tarkil intiqami minhum. Namun bersama dengan ini berpalinglah dari mereka, fa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari mereka orang-orang yang jahil. Wa tarkil intiqami minhum, dan meninggalkan untuk melakukan perbuatan pembalasan kepada mereka. Ini termasuk dari sifat yang sangat menonjol pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membalas satu kejelekan dengan kejelekan, namun beliau alaihi salatu wasallam membalasnya dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya kan, Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menolak satu keburukan dengan sesuatu yang paling baiknya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka bisa jadi seseorang yang antara dirimu dengan dirinya terjadi perselisihan, permusuhan, dengan engkau membalasnya dengan cara yang baik, maka setelahnya ia akan menjadi seorang kawan yang demikian cinta kepada dirimu. Ayat ini dijadikan dalil pula oleh mereka para ulama tentang keutamaan sifat al-'afw, sifat memaafkan kesalahan seseorang. Dan sebagian pentafsiran menyebutkan makna ahsan adalah al-'afw, ya kan, memaafkan mereka dengan seorang memiliki sifat pemaaf, maka Allah Azza wa Jalla bisa di kemungkinan hari akan menjadikan orang yang memusuhinya menjadi seorang yang berloyal, demikian pula mencintai hamba tersebut. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-11 disebutkan wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila wada'ni ayyuhar rasul haula wa haula al mukadzibin bi ayati wa ashabin na'im wa tarafi fi dunya. Biarkanlah saya wahai rasul dengan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat saya, kata Allah Azza wa Jalla, dari kalangan mereka orang-orang yang berkelimpangan dengan kenikmatan dan kemegahan di dalam perkara-perkara dunia. Ini menunjukkan bahwasanya notabenenya orang-orang musyrik yang hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan para al-aghniya, dari kalangan orang-orang yang kayanya. Dan seperti inilah pengikut para rasul dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya. Ya kan, tatkala kita melihat kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, mereka mencela bahwasanya pengikutnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam adalah ar-radhiluna badiyar ra'yi. Di dalam surat Hud mereka mencela Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan bahkan mengatakan bahwasanya para pengikutnya adalah orang-orang yang rendah di kalangan mereka. Badiyar ra'yi, demikian pula orang-orang yang dungu. Mereka menuduh dengan kefakiran para pengikut al-anbiya sebagai bertanda kerendahan dakwah dari nabi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf disebutkan keadaan mereka para duafa dari pengikut para nabi Allah Azza wa Jalla. وَمَهِلْهُمْ زَمَنًا قَلِيلًا بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ, dan berikanlah kepada mereka tangguh pada satu waktu yang sebentar dalam rangka untuk mengakhirkan azab yang nantinya mereka akan menimpanya. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ وَأَجَلَهُ بِعَذَابِهِمْ, hingga ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla sudah menentukannya tentang ajalnya, tentang waktu mereka mendapatkan azab tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang seorang yang sesat dan menyimpang tidak disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada sebagian keadaan seorang yang sesat, yang menyimpang dengan kesesatan dan penyimpangan mereka menyebabkan akhirnya mereka mendapatkan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Semakin kufur, semakin mudah usahanya. Semakin dia meninggalkan sunnah, semakin lancar bisnisnya. Semakin kaya dan berharta. Naam. Ini yang diistilahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan istilah istidraj. Dengan istilah istidraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajula." "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa'lam innama huwa istidraj." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Bila mana engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan kepada diri seseorang berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, dalam keadaan dia terus berada di atas kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Allah Azza wa Jalla memberikan istidraj, imhal, tangguh pada diri seorang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, dengan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan memberikan kesempurnaan dari semua amalan-amalan yang mereka amalkan untuk mendapatkannya, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan kekurangan sedikit pun. Namun Allah ancam dengan ayat yang setelahnya, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwasanya ayat ini mansukh. Yang memansukhkan ayat ini adalah satu ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Isra, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan yang disegerakan ini, yaitu kehidupan dunia, maka ajjalna lahu fiha ma nasha, kami akan segerakan kepada dirinya apa yang kami inginkan. Liman nurid, itu pun bagi siapa yang kami kehendaki, kata Allah Azza wa Jalla. Dari sisi kadarnya, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dari sisi terkena dan tidaknya juga sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ayat ini kata Ibn Abbas memansuhkan ayat yang tadi kita bacakan, menunjukkan bahwasanya ahli dunia terkadang dengan kecenderungannya terhadap dunia, dia tidak mendapatkan semua dari apa yang mereka inginkan. Karena kadarnya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, mana syaa. Namun terkadang pula ahli dunia dengan ambisinya di dalam mendapatkan dunia, Allah Azza wa Jalla jadikan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, menunjukkan terkadang mereka ahli dunia tatkala mengejar perkara-perkara dunia, perkara dunia tersebut tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena seluruhnya berdasarkan kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.